Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, masih kita dalam bab al-baghi dalam kitab al-adabul mufrad, masih pada syarah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzunubin yu'akhiru Allah minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah." Setiap dosa Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan, akan tunda hukumannya sampai hari kiamat nanti sesuai dengan kehendaknya. "Illa al-baghya wa 'uquqal walidain aw qati'atar rahim." Kecuali tiga dosa, yaitu al-baghi, kezaliman, permusuhan, dan juga uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, atau qati'atar rahim, atau memutus tali silatul rahim, yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al maut. Tiga dosa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan azab mereka di dunia ini. Mereka akan merasakan azabnya, hukumannya di dunia ini. Masih kita dalam syarah hadis ini, telah kita baca beberapa pelajaran bagaimana tentang ditunda atau disegerakannya azab, apa kelebihan siapa yang Allah Subhanahu wa taala akhirkan azabnya, dan betapa beratnya siapa yang disegerakan azabnya. Kemudian bagaimana tentang al-baghi, bagaimana tentang uququl walidain. Walhamdulillah kita telah membaca dari syarah Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala tentang perkara-perkara tersebut. Sisa satu penjelasan, yaitu syarah tentang qati'atul rahim. Oleh karena itu beliau melanjutkan dalam syarahnya, rabi'an, yang keempat, tahrimu qati'atil arham. Pelajaran yang bisa diambil yang keempat dari hadis ini adalah haramnya memutus tali silaturahim. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyambungnya dan menjaganya, maka siapa yang tidak mau menyambungnya, tidak mau menahannya, bahkan memutusnya, maka dia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Tahrimu qati'atil arham. Ini pelajaran. Haramnya memutus tali silaturahim. Wahum, siapa itu? Al-arham, orang-orang yang disebut dengan al-arham, mereka adalah man yamuttu ilaihi musyakhs dzakaran kana aw untha bisilatin. Man yamuttu ilaihi musyakhs dzakaran kana aw untha bisilah. Yamuttu ilaihim bisilah, atau matta ilaihim bisilah, maknanya adalah memiliki hubungan, memiliki hubungan, memiliki kekerabatan. Matta ilaihim biqarabah. Maka makna dari jumlah ini adalah al-arham adalah siapa yang mana mereka saling berhubungan, memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, baik laki-laki ataupun perempuan, selama mereka masih memiliki silah, memiliki qarabah, kekerabatan, maka itulah yang disebut arham. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk masing-masing mereka menyambung hubungan tersebut dan jangan memutusnya. Min jihatil ubuwah wal umumah. Hubungan tersebut, kekerabatan tersebut, baik dari pihak seorang bapak atau dari pihak seorang ibu. Jadi dari pihak bapak kekerabatan termasuk arham. Dari pihak ibu pun demikian. Tidak kemudian salah satunya yang dia pentingkan, salah satunya tidak. Semuanya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu merupakan al-arham, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menjaganya dan jangan memutusnya. Memutusnya merupakan keharaman sebagaimana dalam hadis yang merupakan pembahasan kita. Memutusnya merupakan salah satu kategori dosa yang akan Allah Subhanahu wa taala segerakan atas mereka hukumannya di dunia ini. Selain ancaman tersebut disebutkan oleh pensyarah dalam kitab ini dalil-dalil lain tentang keharamannya. Qala wa dalilut tahrimi warada sharihan fil kitabil aziz was sunnatil mutahharah. Dalil-dalil tentang keharamannya perkara ini sangat jelas disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Amma minal kitab. Adapun dalam Al-Qur'an, faqauluhu tabaraka wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Apakah jika kalian berpaling tidak mau mengikuti agama ini, apakah kemudian kalian akan menjadi orang-orang yang merusak di muka bumi, orang-orang yang memutus tali silaturahim, tidak lagi mementingkan orang-orang yang memiliki kerabat dengan mereka? Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam bentuk pengingkaran jika mereka tidak mau mengikuti agama, apakah kemudian akan menjadi perusak, akan menjadi orang-orang yang tidak mementingkan silaturahim. Dalam ayat yang lain dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yanqudzuna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal." Yanqudzuna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi, melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal, mereka yang memutus sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyambungnya, yaitu silaturahim. Allah Subhanahu wa taala ingkari, Allah Subhanahu wa taala sebutkan betapa jeleknya perbuatan-perbuatan tersebut. Bahkan dalam kedua ayat ini semuanya diiringi dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang pertama tadi dalam surat Muhammad, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatti'u arhamakum?" Apa kelanjutannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina la'anahumullah." Ulaika, mereka itu orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, tidak menyambung silaturahim, memutusnya. "Ulaika alladzina la'anahumullah." Mereka orang-orang yang Allah laknat. Ayat yang kedua pun demikian disambung dengan laknat. "Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah." Ulaika lahumul la'nah, mereka akan mendapatkan laknat. Artinya ini bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang sepele, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terancam akan disegerakan hukuman mereka di dunia ini, bahkan mereka mendapatkan laknat, yang mana laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, "Wa amma sunnah." Adapun dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Khalaqallahu al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim fa akhadhat bihaqqir rahman." Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Setelah selesai menciptakan makhluknya, bangkitlah makhluknya yang bernama Ar-Rahim. Makhluk yang disebut dengan Ar-Rahim. Barangkali ada yang berpikir bahwasanya Rahim merupakan sesuatu yang tidak berbentuk. Bagaimana bisa dia kemudian bangkit, berdiri, dan seterusnya? Hadis ini merupakan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita imani sebagaimana apa adanya. kita imani sebagaimana apa adanya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang tidak berbentuk kemudian menjadi berbentuk, sebagaimana dalam hadis lain, dalam kisah ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian dalam bentuk makhluk seekor hewan. Kematian asalnya adalah merupakan sesuatu yang tidak memiliki jasad atau tidak berbentuk. Namun Allah Subhanahu wa taala mampu menakdirkan menjadikan kematian itu menjadi berbentuk, kemudian disembelihlah kematian dan tidak ada lagi kematian selamanya. Ahlun nar, orang-orang yang sudah menduduki neraka menjadi lebih sengsara, orang-orang yang sudah memasuki surga menjadi lebih bergembira karena mereka sangat yakin tidak ada lagi kematian karena kematian telah disembelih. Maka ini pun demikian. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menakdirkan rahim tadi menjadi sesuatu yang berbentuk. Sebagaimana dalam hadis ditegaskan, khalaqallahul khalqa. Allah menciptakan makhluknya. Falamma faragha minhu qamatir rahim. Tatkala selesai menciptakan, bangkitlah rahim ini. Fa akhadhat bihaqqir rahman, memohon perlindungan kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan. Faqala laha, akhadhat bihaqqir rahman, rahim ini memohon perlindungan karena al-haqu, haqu maknanya adalah tempat diikatnya pakaian bagian bawah atau sarung dan yang semisalnya, atau bisa juga dimaknakan sebagai pinggang. Dan ini merupakan tempat di mana orang-orang memegangnya dan memohon perlindungan kepada yang dipegangnya. Maka di sini rahim memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala laha mah. Cukup, berhentilah memohon. Qalat, Ar-Rahim mengatakan, hadza maqamul aidi bika min al-qati'ah. Sesungguhnya aku ini merupakan, atau posisiku seperti ini merupakan posisi makhluk yang sedang berlindung kepadamu ya Rabb dari orang-orang yang memutus rahim ini, tidak mau menyambungnya, tidak mau menjaganya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala tardaina an asila man wasalak wa aqta'a man qata'a. Kalau begitu apakah kamu akan ridho jika aku kemudian menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambung silaturahim, dan aku akan memutus hubungan dengan orang-orang yang tidak mau menyambung silaturahim, dengan orang-orang yang memutus silaturahim. Qalat bala ya rab, qala fadhaki laki. Rahim ini kemudian menerimanya, tentu wahai Rabb, aku menerima atau aku mau yang demikian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini untukmu. Ikhwani fid din a'azzakumullah jami'an, di sini ancaman yang sangat keras. Bagaimana orang yang memutus silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan memutus hubungan dengannya. Jika Allah Subhanahu wa taala memutus hubungan dengan seorang makhluk, seorang hamba, maka yang akan didapati adalah kesulitan, kesedihan, kesengsaraan di dunia sebelum kesengsaraan yang akan didapatkan di akhirat nanti. Karena semua kenikmatan, semua kebahagiaan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba diputus hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam ayat tadi disebutkan dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sangat buruk orang ini keadaannya di dunia tentunya sebelum di akhirat nanti. Tapi ini salah satu hadis tentang ancaman. Hadis berikutnya disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin untuk dibentangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuknya, bahkan dilebih-lebihkan, berlebihan, sampai kemudian cukup untuk keturunannya rezeki tersebut. Siapa yang ingin demikian? Kata Rasulullah SAW, fal yasil rahimah, sambunglah silaturrahim. Ini keutamaan siapa yang menyambung silaturrahim. Sebaliknya, siapa yang tidak menyambungnya, maka akan mendapat sebaliknya. Allah akan sempitkan rezekinya. Allah akan berikan kekurangan pada rezekinya. Tsumma qala, kemudian beliau menutup penjelasan ini dengan mengatakan, wa idza kana al-amru kama 'alimta ayyuhal muslim, jika perkaranya demikian sebagaimana kamu ketahui, fa 'alaika bil iltizami bima amaraka Allah bil iltizami bih fi hadha al-mawdu' wa ghairihi min al-ma'murat, maka wajib atasmu untuk berpegang teguh dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu dengannya dalam perkara ini ataupun perkara yang lain. Dalam perkara silaturahim adapun dalam perkara yang lain, terkhusus dalam hadis ini, birrul walidain dan juga al-ihsan, berbuat baik, tidak berbuat zalim kepada orang lain, dan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kamu dengannya. Wa 'alaika, dan wajib atasmu pula, al-intiha 'amma nahakallahu 'anhu, untuk menyudahi, berhenti dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa harrama 'alaika al-iqtirab minhu, semua apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kamu mendekatinya, fi hadzal mawdu' wa fi ghairihi min al-manhiyat, pada perkara ini ataupun pada perkara-perkara lain dari setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Ini penjelasan dari beliau, dari Syekh Zaid Al-Madkhali, dalam syarah hadis tersebut, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, ayat-ayat, hadis-hadis disampaikan oleh beliau. Tidaklah ada yang harus kita lakukan kemudiannya kecuali mengamalkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut serta nasihat-nasihat para ulama. Hadis berikutnya dalam pelajaran ini atau dalam bab ini, babul baghi, hadis berikutnya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Ubaid ibn Maimun qala haddatsana Miskin ibn Bukair al-Hazza al-Harrani an Ja'far ibn Burqan an Yazid ibn al-Asam qala سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول. Hadis disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, yubsiru ahadukum al-qazah fi 'aini akhihi wa yansa al-jizla aw al-jiz'a fi 'aini nafsihi. Yubsiru ahadukum al-qadhah fi 'ain akhihi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh salah seorang di antara kalian dapat melihat al-qadhah pada mata saudaranya. Apa itu al-qadhah? Al-qadhah disebutkan maknanya adalah al-adha al-yasir alladhi yakunu fil 'ain. Apa itu al-qadhah? Al-qadhah adalah al-adha al-yasir, kotoran yang mengganggu, alladhi yakunu fil 'ain, yang ada pada mata seseorang, misalnya kelilipan, kemasukan sesuatu, kotoran yang sangat kecil tetapi mengganggu mata, seperti misalnya debu atau kotoran apapun yang lainnya, ini disebut al-qadhah, kotoran yang menyebabkan kelilipan tadi yang sangat kecilnya, bahkan debu itu disebut qadhah. Sesuatu yang sangat kecil sekali. Tetapi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yubsiru ahadukum al-qadhah fi 'aini akhih. Sungguh kalian dapat melihat kotoran yang kecil tersebut, al-qadhah tadi, yang ada pada mata saudaranya. Wa yansa al-jizla aw al-jiz'a. Sedangkan dia yang sudah bisa melihat kotoran yang sangat kecil ada pada orang lain tersebut, yansa al-jizla aw al-jiz'a. Sedangkan dia melupakan al-jizl atau al-jiz'a. Al-jizl al-khashaba al-kabirah. Al-jizl maknanya adalah al-khashaba al-kabirah, kayu yang besar. Al-jiz'a jiz'un nakhlah. Ada pun jiz'a jiz'un nakhlah, pelepah kurma. Baik kayu yang besar ataupun pelepah kurma merupakan sesuatu yang sangat besar, seseorang dapat melihatnya dengan jelas, bahkan semua orang melihatnya. Al-khashaba al-kabirah atau jiz'un nakhlah amrun wadihun jiddan, sesuatu yang sangat jelas sekali. Yubsiruhu kullu mubsir, dapat melihatnya semua orang. Tetapi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yansa jidla awil jid'a fi aini nafsih. Orang ini yang dapat melihat kotoran yang sangat kecil pada mata saudaranya tadi, dia melupakan, melalaikan sesuatu yang besar yang dapat dilihat oleh semua orang yang ada pada dirinya. Dia melupakan itu. Bahkan Abu Ubaid mengatakan, qala Abu Ubaid al-jizlu al-khashaba al-aliyah al-kabira. Bahkan ditambahkan oleh Abu Ubaid dalam kelanjutan asarnya lebih dirinci tentang al-jizlu, yaitu al-khashaba al-aliyah al-kabira. Tidak hanya sekedar besar, tapi sangat tinggi. Kayu yang besar dan tinggi. Barakallahu fikum. Makna dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, beliau ingin memperingatkan kita, ingin memperingatkan kita semua bihadzal masal, dengan permisalan yang beliau sebutkan tadi. Annahu yujadu minan nas, bahwasanya didapati di antara orang-orang seperti ini, seperti permisalan yang disebutkan tadi. Yujad minan nas man haluhu annahu la yara akhta'a nafsihi al-kabirah al-azimah. Di antara manusia ada yang didapati keadaannya la yara akhta'a nafsihi, tidak merasa, tidak dapat melihat tentang kesalahan-kesalahan dirinya, al-kabirah al-azimah, bahkan dengan besarnya kesalahan dan banyaknya kesalahannya, dia tidak merasa, dia tidak melihatnya. Dalam keadaan yang seperti itu, yara akhta al-akharin al-yasira al-qalilah. Dalam keadaan seperti itu, orang ini dapat melihat kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan al-yasira al-qalilah, bahkan sedikit apapun kesalahan mereka, sekecil apapun kesalahan mereka. Ini peringatan yang akan disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau maukan dari permisalan tersebut. Yubsiru ahadukum al-qadhah fi aini akhihi wa yansal jizla aw al-jiz'a fi aini nafsihi. Sebagian orang demikian keadaan. Ini makna dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang tujuan beliau adalah memperingatkan untuk jangan seperti itu, untuk janganlah kita menjadi orang yang seperti itu. Sangat teliti sekali ketika mengoreksi orang lain, memperhatikan orang lain pada kesalahan-kesalahan mereka, sekecil-kecilnya, sesedikit-sedikitnya terlihat dan jelas baginya. Tetapi kesalahan yang pada dirinya sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dia melalaikannya, dia menutup mata, tidak mau melihat padanya. Baik, barakallahu fikum. Ini makna dari ucapan beliau radhiyallahu anhu. Namun dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yuhmal hadzal adab, bahwasanya adab ini dibawa agar untuk adab yang seperti itu kita tidak menjadi orang seperti yang disebutkan tadi. Adab ini yuhmal ala uyubin nas wa ma kana min adh-dhulmi fi'luhu. Adab ini berlaku pada perkara-perkara yang merupakan aib, kekurangan seseorang, atau sesuatu yang ketika dilakukan merupakan kezaliman, merupakan kezaliman, kesalahan, kemudian dia cela, kezaliman padanya, dia menjatuhkan kehormatannya, kesalahan dia ceritakan kepada orang lain, kemudian orang tersebut menjadi bermusuhan dengannya, ghibah, kezaliman, namimah, dan seterusnya. Maka ucapan Abu Hurairah tadi radhiyallahu anhu, adab yang mulia tersebut untuk tidak menjadi orang seperti itu dipraktikkan pada perkara-perkara yang merupakan aib, yang merupakan kezaliman. Oleh karena itu al-muallif al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis atau asar tersebut pada bab apa? Bab al-baghi, bab tentang kezaliman. Dzakara al-muallif hadzal asar fi bab al-baghi. Oleh karena itu dibawakan oleh al-Imamul Bukhari asar tersebut dalam bab tentang al-baghi, peringatan dari al-baghi wa dhulm. Artinya jangan sampai seorang demikian keadaannya, karena ini merupakan baghi, karena ini merupakan dhulm. Tatabbu auratil muslimin, mencari-cari aurat, kesalahan, aib saudaranya. Amma babun nushi, adapun permasalahan atau bab tentang an-nushh, perkara nasihat. Wahakadha bab ingkaril munkar, permasalahan tentang ingkarul munkar. Fahadha tuqamu atau yuqamu walahu ahkamuhu. Adapun perkara tentang nasihat, memberikan nasihat, apakah ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran, adalah dua permasalahan yang berbeda dan tetap ditegakkan dengan hukum-hukum yang berkaitan tentangnya. Baik, ini perlu diperhatikan. Nanti akan disebutkan juga oleh Asy-Syarih pada syarah hadis tersebut. Namun sebelum kita membaca, kita memahami dulu hadis ini. Perkara tadi untuk kita jangan menjadi orang yang dapat melihat kesalahan orang dan melupakan kesalahan pada dirinya, adalah pada perkara tadi, perkara yang merupakan aib, perkara yang merupakan kezaliman. Adapun perkara nasihat, perkara ingkarul munkar, maka tetap ditegakkan namun dengan hukum-hukumnya, karena ini permasalahan yang berbeda. Jangan kemudian seorang merasa kalau aku menjadi orang yang selalu memperhatikan kesalahan pada diriku, tidak memperhatikan kesalahan pada orang lain, berarti aku tidak mau mengingkari kesalahan orang, kemungkaran orang lain yang terjadi, aku pun tidak mau menasehati mereka, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Bukan itu yang dimaukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tetapi perkara yang merupakan kezaliman dan perkara aib, perkara kekurangan pada seseorang. Perkara nasihat, perkara ingkarul munkar, ini tetap ditegakkan, permasalahan yang berbeda. Seseorang menasihati dengan hukum-hukum yang disebutkan, dia tidak menasehatinya di hadapan umum, misalnya salah satu permasalahan dalam nasihat, karena seseorang yang menasehati menginginkan kebaikan, jika di depan umum berarti dia akan menyebabkan orang ini tidak mau kembali, dan seterusnya. Namun apabila ternyata yang dia lakukan kesalahannya terang-terangan, mengajak orang lain untuk kepada kesalahan tersebut, memberikan syubhat-syubhat, mengajak mereka kepada kesesatan, maka ini sesuatu yang perlu diingkari secara umum. Ini juga hukum-hukum dalam nasihat, hukum-hukum dalam ingkarul munkar yang masing-masingnya dipelajari pada babnya. Dan itu bukan termasuk seseorang yang kemudian tidak sesuai dengan adab yang disebutkan oleh Abu Hurairah tadi radhiyallahu anhu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami peringatannya. Baik, barakallahu fikum. Kita baca sedikit dari syarahnya. karena kita sudah memahami secara global apa yang dimaukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari ucapannya tersebut. Qala, disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Zaid Al-Madkhali, dalla hadha al-athar ala wujub al-ishtighal bi'uyub an-nafsi qabla 'uyub al-ghair. Athar ini menunjukkan agar seseorang memerhatikan atau menyibukkan dirinya pada kesalahannya sendiri, pada aibnya sendiri, sebelum dia sibuk dengan aib orang lain. Wa min al-ghaflati al-baghidha an yataghafala al-muslim amma fihi min al-'uyub wa yata'akhkhar 'an mu'alajatiha wa yaqbal 'ala naqd al-akharin wa in kanat 'uyubuhu akthar wa a'zam min 'uyubihi. Termasuk dari kelalaian yang sangat dimurkai adalah seseorang melalaikan kesalahan atau aib dirinya, tidak mau memperbaikinya, kemudian dia mengkritik orang lain, memperbaiki aib orang lain, padahal aib atau kesalahan pada dirinya lah yang sangat banyak. Fal wajibu 'alal muslimi wal muslimah. Maka yang wajib atas seorang muslim dan muslimah, al-jidd wal ijtihad fi rad'i an-nafs 'an hawaha fi maharimillah. Yang wajib atas seorang muslim dan muslimah untuk dia menahan hawa nafsunya atau menahan dirinya dari hawa nafsunya, membentengi dirinya dari hawa nafsunya, tidak mau mengikuti hawa nafsunya. Ini yang wajib. Dengan apa? Dengan dia menahan jiwanya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalik, namun bersamaan dengan itu, bersamaan dengan dia memperbaiki dirinya, mujahadatul akharin bidakwatihim ila Allah. Inilah yang tadi diingatkan. Bukan kemudian dia tidak menasehati, bukan kemudian dia tidak ingkarul munkar. Kata beliau, bersamaan dengan perkara itu, bersamaan dengan dia memperbaiki dirinya, tetap dia berdakwah, mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Liyatakhallasu min adz-dzunub allati tasqilu adh-dhuhur wa yuqbilu 'ala adh-tha'at allati biha tasqilu al-mawazin wa taqtasam manazilul jannah wa yanal muslim min ridwallah wa yanju min sakhatihi wa alimi iqabih. Bersamaan dengan dia memperbaiki dirinya, dia mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian selamat dari dosa yang memberatkan punggungnya, mendapatkan ketaatan-ketaatan, pahala yang memberatkan timbangannya, mendapatkan kedudukan di dalam surga, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, selamat dari azabnya. Wa dzalika kama aslaftu bidawatil ghair ila al khair. Di situ yang perlu diperhatikan. Jadi tidak melupakan nasihat dan ingkarul munkar. Ini bab yang berbeda. Sebagaimana telah aku sebutkan tadi, kata beliau, bidawatil ghair ila al khair, mengajak orang lain kepada kebaikan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang munkar. Kama hiya wazifatur rusul al kiram wal anbiya al 'idham, sebagaimana itu merupakan perbuatan para rasul dan para nabi shalawatullahi wa salamuhu alaihim. Para nabi dan para rasul, tugas mereka adalah mengajak orang kepada sesuatu yang ma'ruf, melarang mereka, menahan mereka dari sesuatu yang munkar. Maka kita ikuti mereka, kita contoh mereka, jangan kemudian cuek, tidak mau mengajak orang lain kepada yang baik, fokus pada dirinya sendiri namun pada jalan yang salah. Dengan dalil misalnya mempraktekkan adab tadi, ini tidak benar, ini tidak benar, tetap memberikan nasihat, memberikan ingkarul munkar dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Islam. Wal ta'lam ayyuhal muslim, peringatan terakhir beliau sampaikan, hendaklah kamu mengetahui wahai seorang muslim, annahu laisa min tatabbu'il awrat at-tahdhiru min ahli al-bid' ad-da'ina ilaiha bimaqalatihim wa mu'allafatihim. Tidak termasuk mencari-cari kesalahan, mengintai aurat mereka, memperhatikan aib mereka, tidak termasuk perkara itu. At-tahzir min ahlil bid'ah, memperingatkan orang dari bahayanya ahlul bid'ah. terkhusus ahlul bid'ah yang begitu gencarnya mengajak masyarakat kepada kebid'ahan mereka dengan lisan-lisan mereka dan juga dengan tulisan-tulisan mereka. Yang seperti ini harus kita peringatkan orang lain, jangan kamu mengikuti orang ini. Orang ini mengajak kepada kebid'ahan, orang ini mengajak kepada kesesatan. Dan ini bukan termasuk tatabbul aurat, tidak termasuk memerhatikan kesalahan orang, bukan. Ini babnya berbeda. Ini bab nasihat, bab ingkarul munkar. Qala fa inna at-tahdhira minhum sunnatun qa'imah. Karena memperingatkan manusia dari bahaya ahlul bid'ah merupakan sunnah yang ditegakkan dalam Islam. Hasa 'alaihal wahyan al-kariman. Dianjurkan kita untuk melakukannya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Li'anna tarka dzikril mubtadi' للتحذير منه ترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Meninggalkan, memperingatkan ahlul bid'ah merupakan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang meninggalkan, tidak mau mengingkari atau tidak mau mentahzir dari bahaya ahlul bid'ah, maka dia telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Fal faham al faham ya ummat al Islam. Beliau sekali lagi memperingatkan, pahamilah perkara ini. Dia ulangi kedua kalinya, pahamilah perkara ini wahai umat Islam. Liyahsula ladaina at-tamyiz bainal ma'murat wal manhiyat. Fahamilah ini wahai umat Islam, agar kita sampai pada pemahaman sehingga kita bisa membedakan mana yang termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mana yang termasuk larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. وبين التحذير من المبتدعات وتتبع العورات. Agar kita pula sampai pada pemahaman dan dapat membedakan mana yang merupakan tatabbu aurat, mencari-cari aib atau kesalahan, dan mana yang termasuk at-tahdzir min al-mubtada'at, memperingatkan dari bahaya kebid'ahan, dari bahaya kesesatan. Baik, barakallahu fikum. Ini penjelasan dari asar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asar yang sangat bagus. Hendaknya masing-masing kita selaku umat Islam beradab dengan adab dan juga akhlak yang mulia ini, dan hendaknya membedakan mana yang merupakan nasihat atau ingkarul munkar dan mana yang merupakan perkara aib dan perkara jatuh pada hak orang lain atau menzalimi mereka. Baik, mudah-mudahan apa yang disebutkan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.